بسم الله نبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن شاء الله kita mulai درس pertama pada kitab At-Tuhfah Al-Wusaniyah karya Abi Abdullah Ahmad bin Thabit bin Sa'id Al-Wusadi. Kita memilih buku ini atau kitab ini dengan beberapa alasan. Yang terpenting dua. Yang pertama, kitab ini ringkas dan bahasanya mudah, maka sangat cocok untuk tahap-tahap awal mempelajari ilmu nahwu. Yang kedua, beliau termasuk tentunya orang-orang yang mengenal sunnah, sehingga contoh-contohnya pun ya dengan contoh-contoh yang tidak menyelisih sunnah. Demikian, dengan contoh-contoh yang bagus, berbeda dengan Muhyiddin. Adapun Muhyiddin dalam Tuhfah Tsaniyah itu memberikan contoh-contoh yang yakhtur bibalihi, yang hanya terlewat dalam benak beliau tanpa memilih contoh-contoh yang bagus. Ya, kita langsung saja kepada kitab pada halaman 12, Muqaddimatun fi ilmi nahwi. Muqaddimatun fi ilmi nahwi. Muqaddimah dalam ilmu nahwu. I'lam annahu yanbaghi li kulli syari'in fi fannin minal funun an yatasawwarahu wa ya'rifahu qabla syuru'fi. Ketahuilah bahwa selayaknya setiap orang yang memulai dalam satu bidang dari bidang-bidang ilmu untuk yatasawwarahu, tergambarkan dan mengetahui ilmu tersebut sebelum memulai padanya. Liyakuna ala basiratin fih, supaya dia berada di atas basirah, di atas ilmu terhadap ilmu yang akan dia pelajari. Kita ingin mempelajari ilmu jurumiyah, ilmu nahwu. Tentunya kita harus tahu secara global apa itu definisi ilmu nahwu, medannya apa yang dibahas, manfaatnya apa, faedahnya apa. Ini penting, sehingga ya apa yang akan kita pelajari itu memiliki ahdaf, tujuan, targetnya untuk apa kita mempelajari ilmu nahwu. Wa in la lam yantafi' bihi, jika tidak tahu maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat terhadap ilmu tersebut, karena enggak tahu manfaatnya apa. Ingin mempelajari ilmu nahwu tapi enggak tahu ilmu nahwu itu apa, manfaatnya apa. Wa yahsul at-tasawwur bi ma'rifati umurin, dan tasawwur itu akan tercapai dengan mengetahui beberapa hal. Sudah tergambarkan dalam benaknya ilmu nahwu itu apa, itu dengan beberapa perkara, di antaranya ta'rifuhu wa maudhu'uhu, definisinya, definisi ilmu nahwu apa, maudhu'uhu, medianya apa yang dibahas, ya, tempatnya yang dibahas itu apa ilmu nahwu itu, wa samratuhu, dan buahnya, faedahnya, manfaat belajar ilmu nahwu. wa syartuhu, keutamaannya. Apa keutamaan ilmu nahwu? Wa nisbatuhu, nisbah ilmu tersebut. Ini kenapa ilmu ini disebut dengan ilmu nahwu? Begitu. Wa wadi'ahu, dan pencetusnya, pencipta ilmu ini. Wa hukmuhu, dan hukum mempelajari ilmu nahwu. Fata'rifuhu lughatan yutlaqu ala ma'anin katsirah. Definisinya secara bahasa dimutlakkan, dimaksudkan kepada makna yang banyak. Minha al-qasdu. Nahwu secara bahasa maknanya al-qasd. Ya, qasada yaqsudu, memiliki tujuan, maksud. Taqulu nahawtu jihata Zaidin, ay qasadtuha. Nahawtu, nahwu dari kalimat naha, naha dari nahawa. Nahawtu ay qasadtuha, aku menuju ke arah Zaid. Yang kedua, al-mislu, misal, artinya seperti. Taqul Zaidun nahwu Aliyin, Zaid seperti Ali, ay misluhu. Ya. Yang ketiga, al-miqdar. Taqul indi nahwu alfin, ay qadru alfin. Miqdar ukuran, seukuran atau sekadar. Saya memiliki sekadar qadr. Nah, sebesar alif seribu. Nah, ini di antara ma'ani an-nahwu. Baik. Wal makna al-awwal aktsaruha wa adharuha. Makna pertama, yang pertama yang lebih banyak dan yang lebih ya nampak, yang lebih kuat. Jadi nahwu kalau dimaksudkan secara mutlak itu biasanya al-qasad. Nah, ini secara apa? Secara bahasa. Wastilahan ilmun biusulin mustanbatatin min kalamil Arab. Satu bidang ilmu ya, biusulin, tentang usul. Usul itu adalah sebuah kaidah-kaidah, dasar-dasar yang diambil, mustanbathah, diambil dari kalam Arab. Ya, kalam Arab meliputi Al-Quran, hadis, ya syair, syair Arab, syair-syair jahiliyah, kalangan Arab yang masih fusha. Nah, itu diteliti oleh ulama bahasa, teliti. Nah, setelah diteliti, diambillah hukum-hukum, usul tadi, kaidah-kaidah nahwu, kaidah-kaidah bahasa Arab. Demikian. Nah, ini ilmu nahwu. Kegunaannya apa? Yu'rafu biha. Di ya, dengan ilmu tersebut, dengan usul tersebut, bihanya ke usul. Yu'rafu biha ay bil usul. Dengan usul tersebut dapat diketahui ahwalu awakhiril kalim, kondisi akhir sebuah kalimat, i'raban wa binaan, baik secara i'rab atau bina. Nah, ini ilmu nahwu, sebuah kaidah-kaidah yang terangkum ya, yang diambil istinbat dari kalam Arab. Nah, dengan ilmu ini supaya bisa tahu akhir-akhir sebuah kalimat. Jadi ilmu nahwu itu ya membahas akhir kalimat. Ini dibacanya apa? Ya, ini posisinya apa? Berbeda dengan sharaf. Kalau sharaf kalimat itu sendiri taghyir dari satu kata kepada kata yang lain. Nah, ini ilmu sharaf. Wa mawdu'uhu al-kalimat al-arabiyyah. Istilahan wasilahan ya. Wa mawdu'uhu dan mawdu'nya medan atau media yang dibahas apa? Al-kalimat al-arabiyyah, yaitu kalimat-kalimat Arab, bahasa Arab. Jadi selain bahasa Arab tidak masuk ilmu nahwu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris tidak ada ilmu nahwu. Ilmu nahwu hanya ada pada bahasa Arab. Min haitsu yubhath an ahwali awakhiriha min jihatil i'rab wal bina. Dari sisi dibahas tentang kondisi akhir kalimat tersebut min jiha dari arah atau dari sisi i'rab dan bina. Nah, kalimat ini posisinya apa? Mu'rab mabni, mu'rab alama, mu'rab mansub atau majzum, mabni mabni ala madza, demikian dibahas. Kalimat-kalimat satu persatu dibahas. Ja'a zaidun. Ja'a apa? Nah, fi'il apa isim, apa huruf, nanti mu'rab apa mabni, demikian. Zaidun isim, fi'il apa huruf, posisinya sebagai apa? Mu'rab apa mabni, demikian. Ya, dibahas kalimat-kalimat tersebut. Wa samratuhu saunul lisan 'anil khata' fil kalam wal isti'anah bihi 'ala fahmi ma'ani al-kitab was sunnah wa mukhatabatul arab ba'dhum ba'dha. Buahnya, manfaatnya adalah menjaga lisan dari salah ketika berbicara. Kalau orang yang paham nahwu misalkan, ja'a abuka, begitu. Kalau orang enggak tahu nahwu, ya sedengarnya aja ja'a abika atau abaka, demikian. Jadi dengan orang belajar nahwu, pembicaraannya dengan bahasa Arab itu benar, terjaga dari kesalahan. Ini yang pertama manfaatnya. Yang kedua, kata beliau, ini sebagai pembantu untuk memahami makna Al-Quran dan Sunnah. Dengan nahwu kita tahu, misalkan memahami ma'ani Al-Quran ayat, ya kadang dengan istinbat apa, dengan kaidah nahwu itu bisa mengambil beberapa istinbat hukum dalam satu ayat. Ya, nah seperti misalkan saya contohkan pembahasan ba dalam wamsahu biruusikum, wamsahu biruusikum. Ba di sini kata para ulama adalah ba lil ilsaq semuanya. Sehingga apa? Sehingga mengambil sebuah terambil sebuah hukum bahwasanya mengusap seluruh, mengusap kepala itu dengan seluruh, karena ba maknanya lil ilsaq. Nah ini dengan kita paham nahwu. Nah, kemudian wasunnah dan hadis-hadis Rasul seperti kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin. Nah, apabila ada kul ini lafaz umum, ya lafaz umum mencakup semua afradnya illa idza jaa istisna, kecuali apabila datang istisna pengecualian. Dan seterusnya ini pembahasannya tentunya lebih mendetail. Itu hanya sekedar contoh. Dengan dia tahu bahasa, dia akan memahami Al-Qur'an lebih mendalam dan begitu pula hadis-hadis Rasul. Wa mukhatabatul arab ba'dhum ba'dhan, dan mengajak bicara orang Arab atau berbicaranya orang Arab sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Wa syarfuhu, dan kemuliaan ilmu ini bi syarafi samratihi, ya dengan mulia buahnya tadi, ya, sebuah kemuliaan seseorang dapat memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini sudah menunjukkan bahwa ilmu nahwu itu mulia. Wa nisbatuhu, nisbatnya ini ilmu apa? Gitu. Dalam Arab ini ilmu apa? Ilmu sejarah, ilmu fikih, atau ilmu apa? Huwa minal ulum al-arabiyah. Dia termasuk ilmu bahasa Arab. Wahia isna asyara ilman. Ilmu bahasa Arab itu ada 12. Nah, ilmu nahwu ini salah satunya. Nahwu, sorof, ada ilmu badek, bayan, balaghah, dan seterusnya. Itu banyak ilmu sorof. Ilmu arun, amsal, dan seterusnya. Wawadi'uhu, dan penciptanya. Siapa sih yang pertama ngarang ilmu nahwu ini? Al-Mashhur, anna awwala man wada'ahu Abul Aswad Ad-Du'ali. Yang populer di kalangan ya ulama nahwu itu, yang pertama menciptakan ilmu nahwu Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah. Nah, Abul Aswad Ad-Du'ali bidhom al-muhmalah, lihat di bawah. Didhammahkan al-muhmalah. Ya, huruf dalnya didhammahkan. Ba'da hamzah maftuhah, setelahnya hamzah difathahkan. Wa yuqal ad-dili bi kasriha was sukun tahtaniyah al-basri al-qadi. Ini ikhtalafa fi ismihi wasmi abihi ikhtilafan katsiran. Nama beliau dan nama bapaknya ini diperselisihkan, atau ukhtulifa kan, ukhtulifa, diperselisihkan namanya dengan perselisihan yang banyak. Wal ashhar annasmahu, yang lebih masyhur namanya adalah Zalim ibnu Amr. Kana min sadat at-tabi'in, dia itu termasuk di antara ya orang terkemuka, pemimpin di kalangan tabi'in. Wa min akmal rijal ra'yan, orang yang paling pendapatnya itu sempurna. Wa asadduhum, wa asadduhum aqlan, akalnya yang paling sadid, benar. Si'iyan, si'i, ya, maksudnya si'i itu apa? Wallah alam, kadang si'ah itu si'ah itu adalah paling ringannya, para ulama mengatakan kepada orang yang lebih mendahulukan Ali daripada Utsman. Ini kadang disebut si'i juga, tasayyuh, memiliki tasayyuh. Karena sebagian sahabat atau tabi'in ada yang mendahulukan Ali terhadap Utsman. Namun setelah itu sepakat ulama al-sunnah bahwasanya Utsman itu lebih dulu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Demikian. Syairan, penyair. Sari'ul jawab, cepat kalau jawab. Siqah fi hadithihi, siqah dalam hadisnya. Mata sanah tisa' wa tis'in wa sittin lil hijrah bitta'un al-jarif. Baik, mati dengan ta'un, penyakit wabah ta'un. Walahu khamsun wa samanuna sana. Beliau memiliki umur 85 tahun. Demikian diterjemahkan dalam atau dibiografikan dalam kitab Bughyatul Wa'ah dan Inbah Arwah serta Siyar A'lamin Nubala dan At-Tahdhib. Jadi kalangan tabi'in. Abul Aswad Ad-Du'ali ini dari kalangan tabi'in. Siapa yang memerintahkan menciptakan ilmu ini? Bi amril mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dengan perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Iya. Walaupun sebagian ya peneliti tidak ada sanad yang sahih, yang benar-benar sahih sanadnya kepada beliau bahwa pengarang ilmu ini adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Namun ini yang masyhur. Nah, di sini sebutkan juga wa innama qultu al-mashhur walam aqul awwalu man wada'ahu. Adapun aku katakan yang masyhur, aku tidak mengatakan orang pertama yang mengarang, karena lam yujad sanadun sahihun, tidak didapatkan sanad yang sahih yanussu ala dzalik, yang menaskan akan hal itu, menyebutkan secara pasti akan hal tersebut. Demikian. Wa hukmuhu, hukumnya al-wujub al-kifai, wajib kifayah. Wa qad yata'ayyanu ala ba'din duna ba'din, kaman arada tafsir al-Qur'an al-Azim matalan. Terkadang yata'ayyan menjadi wajib ain kepada sebagian tanpa sebagian yang lain, seperti orang yang hendak mentafsirkan Al-Qur'an, mengajar tafsir, ya harus belajar ilmu nahwu dulu, mengajar tafsir cuma baca terjemah diterangkan misalkan, ya demikian. Maka tidak benar, di antara orang yang tentunya ingin mufassirul Qur'an harus di antaranya punya ilmu nahwu dan ilmu misalkan nasikh mansukh, ilmu hadis, usul fiqih dan seterusnya. Ini mufassir, syarat mufassir. Baik, di situ ada ta'liq panjang, tidak perlu insyaallah. Kita masuk kepada kalam. Tadi terambil berapa menit ya? Terambil 15 menit ya. Jadi kita 45 menit ini. Ada 10 menit lagi. Ta'riful kalam. Qala al-musannif rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil-wad'i. Musannif berkata, ya, Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad, tadi tidak baca, kita harusnya dibaca, tapi labas. Antum bisa dibaca di awal, halaman 10. Beliau, pengarang Jurumiyah ini bernama Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sinhaji. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalam, kalam adalah lafaz yang tersusun, al-mufid, memberikan faedah, bil-wad'i, dengan bahasa Arab. Nah, kita baca penjelasan ya syarih penyarah ini. Aqulu bil wa billahi taufiq, aku katakan karena Allah lah atau milik Allah taufiq. Bada al musannif rahimahullah bil basmalah ala al qaul bi annaha min kalami. Pengarang penulis rahimahullah memulai dengan basmalah, dengan pendapat bahwa bismillah ini min kalamihi. Taib. Iqtida'an bil kitabil aziz, sebagai atau dalam rangka mencontoh terhadap Al-Qur'an, wa ta'assiyan bin nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mencontoh kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, fi mukatabatihi wa murasalatihi, dalam tulisan dan surat menyurat beliau. Taib, di sana ada sebuah hadis, namun dhaif, kullu amrin bi balin la yubda bihi basmalah bahwa aqa bahwa abtar. Ini hadisnya dhaif. Jadi dalil yang lebih sahih dua ini, iqtida'an bil kitab, kemudian bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dapati para penulis biasanya menulis karangannya dengan mendahulukan kata atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim pada awal tulisannya, sebagaimana Al-Qur'an. Kemudian wal kalam 'inda nahwiyyin huwa majtama'a fihi arba'atu umurin. Kalam menurut ulama nahwu adalah yang terkumpul empat perkara. Al-awwal an yakuna lafdan, yaitu harus lafad. Jadi kalam itu harus tersusun dari lafad. Ya. Asani an yakuna murakkaban. Kalam selain lafad harus murakkab. Tersusun, nanti dibahas satu persatu. Asalitu an yakuna mufidan. Yang ketiga harus mufid. Arabi' an yakun maudu'an ay biwad'il arabi. Harus maudu, ya, dibentuk. Maudu diciptakan, dibentuk. Ay biwad'il arabi, dengan kalimat atau bahasa Arab. Wad'nya wad' arabi, bukan selain arabi, a'jami. Fa ma'na lafaz, adapun makna lafaz, as-sawt al-mustamilu ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Lafaz adalah suara yang mencakup terhadap sebagian huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada 28 huruf dari huruf-huruf Arab. Naam. Allati awwaluha al-alif wa akhiruha al-ya. Nah. Wa dhalika nahwu, hal itu contohnya Zaidun. Fa innahu lafaz. Maka kata Zaid ini lafaz. Kenapa? Li'annahu sawtun mustamilun ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Karena kata Zaid itu suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah, yaitu az-zai, wal-ya, wal-zal. Tiga huruf. Maka kalau kita ucapkan Zaidun, itu dikatakan lafaz menurut ulama nahwu. Barakallahu fiik. Fa kharaja bil lafaz, maka keluar dengan kata lafaz, dikeluarkan dari definisi al isyarah, isyarat. Isyarat bukan lafaz. Kenapa? Karena tidak diucapkan isyarat. Misalkan suruh duduk, duduk kamu gitu, begini. Seperti Rasul ketika salat, Rasul salat duduk kemudian isyarat dengan tangannya, ini jilisu, supaya duduk. Nah, ini menurut ulama nahwu, isyarat itu walaupun yufham, bisa dipahami, itu tidak dikatakan lafaz dan enggak bisa di-i'rab. Ya. Isyarat bisa di-i'rab, kan enggak bisa. Sedangkan kalam itu kan nanti di-i'rab kedudukannya apa? Maka harus ada suara. Demikian. Wal kitabah, dan kitabah tulisan. Wa nahwihi ma mimma laisa bilafaz. Dan yang semisalnya, isyarah dan tulisan, dan yang semisalnya bukan termasuk lafaz. Fala tusamma kalaman 'inda nuhah, tidak dinamakan kalam menurut ulama nahwu. Jadi harus saut, suara. Demikian. Ini di antara syarat kalam. Wa ma'na al-murakkab, makna murakkab, ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar, yang tersusun rangkai dari dua kalimat atau lebih. Nahwu safara Muhammadun. Ya, kalimat pertama safara, yang kedua Muhammadun, telah safar, Muhammad telah safar. Kemudian contoh yang kedua, al-ilmu khairu tijaratin. Nah, ini sahihnya, contoh-contohnya bagus. Ya, ilmu sebaik-baik perdagangan. Mengandung targhib dan mengandung ta'dib. Ilmu sebaik-baik perdagangan. Ada berapa kata di sini? Tiga, ya kan? Ada tiga kalimat. Al-ilmu khairun dan tijarah. Maka ini dikatakan murakkab. Kalau lebih dari satu kata, satu kalimat, maka murakkab. Fal misalul awal lafzun murakkabun min kalimatain. Contoh pertama, safaru Muhammadun ini lafaz yang tersusun dari dua kata, dua kalimat. Naam. Al-ula safara. Kata safara. Wasaniyah Muhammadun. Wa misalu tsani, contoh kedua, lafzun murakkabun min salasi kalimat. Lafaz yang tersusun dari tiga kata. Al-ula al-ilmu, as-saniyah yang kedua khairun, wa salisah tijaratin. Nah, adapun maksimalnya berapa kalam murakkabnya terserah, mau 3, mau 4, mau 5, mau 100 silakan. Afal minimalnya berapa? 2. Fa kharaja bil murakkab al mufrad, maka keluar dengan kata murakkab ini mufrad. Jadi kebalikan antonim dari murakkab adalah mufrad. Murakkab itu tersusun, mufrad menyendiri satu. Baik. Nahwu Zaidin. Contohnya kata Zaid. Ini dikatakan lafdun mufrad. Lafad mufrad. Ya. Fala yuqal lahu kalam 'inda nuha. Maka kata Zaid ini tidak disebut kalam menurut ulama nahwu karena cuma lafad saja. Sedangkan syarat kalam apa? 4. Lafdun yang kedua apa? Murakkab. Syarat kedua. Nah, ini syarat kedua tidak ada pada kata Zaid. Naam. Wallah, yakfi insyaAllah. Waktunya habis. Istirahat dulu.